بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa dalam pembacaan kitab Kifayatul Khiyar. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa yasihu dhamanu dhuni al-mustaqirati idha 'alima qadruha. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا. Itu kata Syekh Abi Syuja'. Faslun. Fasal ini membahas tentang dhaman. وَيَسِحُ ضَمَانُ الضُّيُونِ. Dan sah itu menanggung hutang al-mustaqirrah, hutang yang sudah tetap. Artinya hutang yang sudah terjadi, hutang yang sudah lazim, itu boleh dijaminkan. Idza ulima qadruha. Kalau memang hutangnya itu diketahui. Jadi syarat hutang yang dijaminkan haruslah ma'lum mulqadr. Kadarnya tuh diketahui, nilainya berapa, takjilnya berapa, kapan gitu ya. Kemudian apa namanya, jenisnya apa. Jadi harus ulima qadruha. Wali sahibil haqi, dan bagi si piutang, sahibil haq, orang yang diutang ini si piutang, mutalabatu man syaa, dia boleh minta ke siapapun yang dia kehendaki. Minad dhamini, baik kepada penjamin, wal madmun, dan juga orang, wal madmunu anhu, dan juga orang yang dijaminkan. Idza kana adh-dhamanu ala bayyina, kalau memang jaminannya sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Apa maksudnya? Ya sesuai dengan syarat kita. Apa itu syaratnya? Adh-dhaman ala duyun mustaqirrah wa ma'lumul qadr. Hutangnya mustaqirrah, walaupun tidak disebut mustaqir, karena nanti dijelaskan bisa juga walaupun hutangnya hutang lazim gitu. Tapi mustaqir yang kedua ma'lumul qadar. Itu syarat hutang yang boleh dijaminkan. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, ad-dhamanu dhammu dhimmatin ila dhimmah. Dhaman itu secara istilah dhammu dhimmatin ila dhimmah. Dhammu menambal atau menambahkan atau menindih gitu, menempel. Zimmatin tanggungan ila zimmah. Jadi saya menempel tanggungan saya di atas tanggungan orang yang saya jaminkan. Itu maksudnya dhammu zimmah ila zimmah. Dhammu zimmatin ila zimmatin. Itu namanya ad-dhaman. Jadi menempelkan tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain gitu. Wal ahsan, tapi yang paling bagus ayu qal al-iltizam. Ah gitu. Yang paling bagus tuh arti dhaman tuh jangan dhammu dhimmatin ila dhimmah, tapi yang bagus tuh iltizamu iltizam. Iltizam tuh iltizamu haqqin thabitin. Jadi maksudnya apa nih? Hatta yashmal ihdara man alaihi alhaqqu idha dhaminahu. Jadi Ini yang disebut dengan kafalah. Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i jumhur kebanyakannya dhoman dengan kafalah itu mirip-mirip gitu. Jadi ada istilah al-kafalatu bidduyun, kafalah bidduyun itu gua tanggung utangnya gitu. Ada kafalah bin nafs. Jadi saya nih teman saya ngutang namanya Budi. Budi ngutang gitu. Ngutang 50 juta sama Wawan. Dia bilang, "Wan, itu Budi utangnya gue yang jamin." Gitu. Saya yang jamin utangnya. Itu namanya kafalah bidduyun. Dia menjaminkan hutangnya si Budi. Saya jaminin utangnya Budi. Tapi ada kafalah bin nafs. Kafalah bin nafs itu saya enggak nanggung 50 juta. Tapi saya bertanggung jawab. Saya bisa menghadirkan Budi ketika dibutuhkan untuk penagihan. Gitu. Tapi saya enggak nanggung 50 juta. Itu namanya kafalah bin nafs. Dan itu bagian daripada dhoman. Gitu. Jadi ketika ada apa namanya misalnya nih si orang yang diutang udah lama enggak bayar, dia lapor ke pengadilan. Lalu ketika sampai pengadilan, siapa yang bertanggung jawab atas Budi gitu. Aneh jar kasih. Kafalahnya bertanggung jawabnya tentang apa? Tentang hutangnya apa tentang menghadirkan orang? Oh, saya bertanggung untuk menghadirkan itu. Menghadirkan orang itu namanya al-kafalatu binafs. Itu yang dimaksud dengan hatta yashmal. Jadi kalau kita artiin dhommu dhimmatin bi ila dhimmah, itu tidak masuk dalam makna tersebut, dalam definisi tersebut, tanggung jawab atau menjaminkan kehadiran orang yang punya utang itu enggak masuk. Maka yang paling bagus definisi ad-dhaman, karena dhaman itu juga salah satu bentuk kafalah, atau beberapa ulama justru menyamakan kafalah dengan dhaman, yang bagus soal iltizam. Iltizamu haqqin tsabitin ala dainin mustaqirah gitu, dan seterusnya itu ada deh. Nanti di kafalah ketemu. Intinya bukan cuman dhammu dhimmah, bukan cuman menempel tanggungan orang kepada tanggungan dia, bukan. Tapi juga iltizam. Iltizam itu mengharuskan hak yang sudah tetap kepada dirinya. Salah satu hak atau tanggung jawab yang dia kerjakan, hid ihdaru, menghadirkan man alaihil haqqu, orang yang punya utang itu, orang yang utang, idza dominahu, kalau memang dia menjamin sebagai jaminan orang tersebut. Begitu. Itu jadi maksudnya makna dhammu dhimmatin ila dhimmatu kurang syamil, kurang jami, karena tidak mencakup salah satu bentuk kafalah, salah satu bentuk jaminan, yaitu al-kafalah bin nafs. Maka kalau untuk mengcover itu, menjama, mencakup makna kafalah bin nafs, mestinya artinya jangan dhammu dhimmah ila dhimmah, tapi artinya itu iltizamu haqqin tsabitin ala man alaihi dainu bi ihdari man alaihi alhaqqu idza daminahu. Itu salah satu makna kafalah bin nafs gitu. Hatta yashmal, kita sebut iltizam hatta yashmal, supaya makna dhoman itu mencakup juga apa yang dimaksud dengan dhoman. Jadi dhoman itu bukan cuma tadi hutang, ad-dhamanu bidduyun, tapi ad-dhamanu bin nafs juga. Jaminan terhadap orangnya, maksudnya orangnya itu bisa kita hadirkan. Kita enggak tanggung jawab terhadap hutang 50 juta yang dia utang, tapi kita bertanggung jawab, kita bisa mendatangkan orang tersebut ketika jadwal penagihan atau ketika dibutuhkan pengadilan. Hatta yashmal ihdaru man alaihil haqqu idza domina. Gitu ya, mudah-mudahan yang ini paham. Hatta yashmal, supaya mencakup juga makna menghadirkan orang yang utang kalau memang dia adalah penjaminnya. Begitu. Wa yuqalu, dan dikatakan ana dhamin, orang yang menjamini dikatakan ana dhaminun, saya adalah dhamin. Wa dhamin bisa juga diartikan sebagai dhamin. Kalau dhaminnya apa bahasanya tuh? Silah mustaqil antara kafil, orang yang menanggung, kafil juga bertanggung jawab. Wa za'im, za'im juga apa? Wa ana bihi za'im. Saya tanggung, sama artinya sama tanggung jawab semua. Hamil, hamil itu ya penanggung gitu. Wal aslu fi masyru'iyatihi, dan dalil tentang masyru'iyah, bolehnya atau apa namanya? Dalil tentang syariat atau masyru'iyahnya dhoman, Al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada, wa ijma'ul ummah, dan juga kesepakatan umat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ini cerita Nabi Yusuf. Ya. Wa liman ja'a bihi, dan siapa yang bisa mendatangkan gelas apa namanya tersebut, himlu ba'irin, akan mendapatkan satu buah unta, wa ana bihi za'im, dan saya yang nanggung itu. Tapi ini lebih kepada Ju'ala ya. Ayat ini tuh lebih mirip ke Ju'ala. Surat Yusuf ayat 72. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ariyatu mu'addah, pinjam-minjam itu mu'addah. Mu'addah itu dibalikin barangnya gitu. Bukan gantinya, karena pinjam-minjam itu manfaat barang, bukan menghabiskan barang. Al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun, dan za'im penanggung jawab gharim. Gharim itu melakukan kerugian, jadi dia yang rugi. Ya, karena dia bertanggung jawab atas utang orang lain, dan dia gharim, dia harus membayar itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Hasanahu. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidhi wa Hasanahu, dan Imam At-Tirmidhi menghasankan hadis yang tadi. Al-ariyatu mu'addah wa za'imu gharimun. Wa akhrajahu Ibn Hibban, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihih, dalam kitab sahihnya. Wa fil Bukhari, dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin, dihadapkan, didatangkan dengan jenazah. Jadi ada jenazah yang datang, bukan jenazah yang datang, yang digotong itu jenazah ke depan Nabi. Faqalu ya Rasulullah, orang-orang yang gotong jenazah itu, ya Rasul, salli alaiha, ayo kita sholatin jenazah ini. Qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hal taraka syai'an, ada yang ditinggalin enggak? Qalu la, enggak ada. Qala hal alaihi dain, apakah dia punya utang, kata Nabi Muhammad. Qalu salasatu dananir, punya dia, punya utang 3 dinar. Qala, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, sallu ala sahibikum, dah ente aja yang salat. Ana enggak mau salatin orang yang punya utang gitu. Wa qala Abu Qatadah radhiyallahu an, kemudian Abu Qatadah mengatakan, salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainu. Ya Rasul, sholatin aja itu jenazah, utangnya biar saya yang bayar. Ah, bahasa kitanya gitu. The debt on me. Bahasa Inggrisnya begitu. Ya Rasul, sholli alaihi. Rasul, sholatin jenazahnya, utangnya biar saya yang bayar. Fasholla alaihi. Kemudian Nabi Muhammad akhirnya setelah mendengar tanggung jawab atau apa istilah jaminan dari Abu Qatadah, beliau melaksanakan sholat jenazah untuk orang yang punya utang tersebut. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, qalu Abu Qatadah, Abu Qatadah mengatakan, anal kafilu bihi, saya yang bertanggung jawab atas orang ini, gitu. Jadi kafil dengan doman itu punya makna yang sama. Tapi ntar kita lihat ya di pembahasan kafalah. Summa syartu sihhati doman. Kemudian tadi masyru'iyahnya, bahwa yang namanya jaminan itu ya disyariatkan, dan itu terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ada orang yang mati dan punya utang, lalu utangnya itu dijaminkan oleh Abu Qatadah. Wa tsumma, kemudian syartu shihhati dhaman, syarat sahnya dhaman apa? Ayya'rifa adh-dhaminu al-madmunu lahu 'ala al-ashah. Ayya'rifa adh-dhaminu dhamin itu harus yang tahu, al-madmunu al-madmuna lahu alal asa, dia harus mengetahui siapa orang yang dijaminkan, yang dijamin itu siapa, dia harus tahu begitu. Li'anna alal asa, menurut pendapat yang sahih, li'anna nasa al-madmunu lah, itu al-madmunu lah itu uangnya ya, atau utangnya begitu. Iya, al-madmunullah itu orangnya ya, orang apa utang itu. hutangnya. Hutangnya nih di apa namanya di fototnya ada al-murad al-ma'rifatu bil ain la bil jins kama dalla alaihi kalam al-mawardi. Jadi yang maksud al-madmunu lahu itu utangnya. Dia harus tahu kadar utangnya itu berapa. Kan tadi di teks Imam Abi Syuja dijelaskan. Iza alima qudruha. Jadi si domin saya ini mau jamin Wawan. Udah Wawan lu ngutang berapa aja ntar gue yang jamin. Enggak boleh gitu. Jadi harus tahu dulu lu ngutang berapa Wan. 50 juta sama siapa. Gitu. Itu doang. 10 juta lagi ada sama siapa. Arja harus tahu tuh. 50 juta jatuh temponya kapan, itu utang dari mana, itu beras apa jagung, itu apa gandum apa itu. Ya arif adh-dhamin, penjamin harus tahu al-madmunu lahu, barang yang dijaminin itu apa. Adal asah menurut pendapat yang sahih. Li'annan nas, karena orang-orang itu yatafawatuna fil mutalabati tashilan wa tashdidan. Orang-orang itu berbeda fil mutalabah dalam hal penagihan tashilan wa tashhidan, dari kadar lunak dan keras. Jadi orang-orang yang nagih itu kan kadar penagihannya kan ada yang lembut, ada yang kasar gitu. Maka yang menjaminnya harus tahu nih yang mau dijaminin apa. Wal aghrad takhtalif bidzalik, dan barang yang dihutang itu bisa membedakan bentuk penagihan. Kalau tibang roti doang orang nagihnya tuh gitu. Tapi kalau yang ditagih itu duit 50 juta, wah, dia bisa bawa notaris itu. Wa yakunu dhamanu bidunihi ghararan, maka menjamin bidunihi tanpa dia tahu apa yang dijaminin gharar, itu namanya gharar, spekulasi, ketidaktahuan, enggak jelas. Wala yushtaratu ma'rifatul madmunu anhu, dan tidak disyaratkan dia tahu madmunu anhu. Ma'rifatu madmunu anhu, madmunu anhu itu adalah orang yang dijaminin, bukan orang dijaminin, pihak ketiga. Jadi Wawan nih punya utang sama Budi. Wawan punya utang 50 juta sama Budi. Saya yang jamin. Saya kudu tahu 50 jutanya, Wawan juga saya harus kenal. Tapi saya enggak mesti kenal sama Budi gitu. Tidak disyaratkan penjamin kenal sama al-madmunu anhu. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Liwala hayatuhu bila hilab wala hayatu, dan apakah dia masih hidup atau enggak disyaratin. Kama la yushtaratu ridahu qad'an, sebagaimana tidak disyaratkan ridhonya qad'an secara qat'i. Wa amma ad-dainu, sedangkan hutangnya, fasyartuhu, maka disyaratkan kaunuhu thabitan waqta dhamanih. Ya. Sedangkan syarat hutangnya, tadi kalau syarat jaminannya, bahwa penjamin harus tahu yang dijaminin itu nilainya apa, mata uangnya apa, kadarnya berapa, jatuh temponya tanggal berapa, dan itu untuk jenis apa hutangnya itu. Apakah dia dari hutang jual beli, apa dari salam, apa dari apa, untuk menghindari gharar. Wa amma dainu, sedangkan hutangnya syaratnya apa? Fasyartuhu, maka syaratnya kaunuhu sabitan, dia haruslah hutang yang sudah sabit, sudah tetap, waqta dhaman, ketika terjadi proses untuk akad menjaminkan. Fala yasihu, maka tidak sah dhamanu man lam yajib, menjamin ma lam yajib, hutang yang belum tetap, belum wajib. Wa in jara sabab wujubihi, walaupun sudah terjadi sebab kewajibannya. Kadomani nafaqatil mar'ati ghadan, seperti jamin menjamin nafkah perempuan, nafkah istri besok hari. Istri lo gue yang jamin besok. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena hutang nafkahnya belum, kan hutang nafkah tuh tiap hari. Gitu ya. Jadi dia wajib ketika harinya datang. Dikatakan wajib qadha, wajib bayar itu hutang nafkah kalau harinya udah lewat. Kalau harinya belum datang ya belum wajib, persis sebagaimana orang tua yang sudah tidak lagi mampu puasa. ketika belum datang harinya, maka jangan diqadha, maka jangan bayar fidyah dulu, karena bayar fidyahnya itu diwajibkan kalau sudah wajib puasa. Dan ini belum sampai wajib, karena bisa jadi di hari itu ntar belum fajar udah meninggal kan. Itu maksudnya begitu. Jadi hutang itu haruslah, jaminan itu haruslah terhadap utang yang sudah ada, sudah wajib. Tapi kalau masih belum, walaupun sudah terjadi sebabnya akan terjadi itu, tidak ada apa namanya, tidak ada jaminan terhadap hutang tersebut. Kadomani nafaqatil mar'ati wadan, seperti jamin, menjamin nafkah perempuan di esok hari. Wa yushtaratu qawnuhu laziman aw ya'ulu ilal luzum, syaratnya harus lazim. Nah tadi kan, jadi enggak mesti mustaqir. Mustaqir itu kan level tinggi daripada lazim. Jadi mesti lazim aja. Udah walau ya, lazim kan yumkinus suqut, bisa saja lazim itu dibatalkan, kan gitu. Wa yushtaratu qawnuhu laziman, disyaratkan hutangnya itu harus lazim. Au ya'ulu ila luzum, atau akan jadi lazim. Wala yushtaratul istiqrar, dan tidak disyaratkan istiqrar. Misalu ma ya'ulu ila luzum, contoh hutang yang ya'ulu ila luzum, yang akan bahkan jadi lazim, apa itu? Kasamani fi zamanil khiyar, kan seperti apa namanya, harga dagangan fi zamanil khiyar, selama masa khiyar. Jadi khiyar majelisnya dia jamin, khiyar syarat yang 3 hari itu dia jamin. Datang nih penjual, gitu. Dan itu sekarang banyak ya, kayak toko nih, jualan HP, gitu. Tapi yang menjamin bukan tokonya, yang menjamin apa? TAM, apa mana tuh? Pokoknya gitulah. Jadi dia ngejual nih. Tapi jaminan atas kerusakan barang itu bukan toko yang jamin, tapi TAM. Nah itu TAM itu menjamin. Duit yang diterima atau hutang yang akan dibayar oleh toko ketika barangnya rusak, itu kan hutangnya ya'ulu ila luzum, belum lazim. Kenapa belum lazim? Karena masa khiyarnya masih terjadi. Tapi TAM itu sudah menjadi penjamin terhadap barang dagangan tersebut. Jadi belum lazim, karena kalau lazim kan kalau sudah lewat masa khiyarnya, sudah lewat dan sudah takobul, sudah serah terima. Tapi kalau masih masa khiyar, ya ulu ila luzum, akan jadi lazim itu hutang. Tapi utangnya udah sabit, udah ada, udah sabit, tapi belum sampai lazim gitu. Jadi levelnya sabit, lazim, mustaqir. Sabit, lazim, mustaqir. Kasamani fi zamanil khiyar. Wa amma malul ju'alati, sedangkan malul ju'ala, sedangkan harta ju'ala. Apa ju'ala? Ju'ala itu sayembara kalau bahasa kitanya. Yang tadi tuh, wa man ja'a bi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa apa namanya, lukis merah putih di sini? Ah gitu. Siapa yang bisa bikin mural di tembok ini tulisannya koruptor tai kucing. Misalnya gua kasih duit 5 juta. Nah, itu namanya akad juala, sayembara. Si apa namanya, jualannya apa sih, apa namanya, pelakunya dia enggak bilang siapa yang bisa ngerjain, ntar gua kasih. Jadi dilempar itu kewajiban, lalu di sebarkan ke siapapun, yang itu namanya juala. Juala tuh kayak seperti kuis ya, itu sayembara begitu. Kan jadi maksud Imam Taqiyuddin al-Isni, hutang yang boleh dijamin, yang bisa dijamin adalah hutang yang sudah sabit dan lazim, atau yang mengarah kepada lazim. Maka yang belum apa namanya, yang belum lazim itu enggak bisa dijaminkan. Nah, gimana sekarang kalau jualah? Saya udah ngomong nih. Kalau nanti ada yang bisa bikin mural ini, saya kasih 5 juta. Orang nanya, Pak Ji, 5 juta siapa yang jamin? Gitu. Pak, ini kan kerjaan lama. Siapa tahu ntar udah beres, Pak Ji. Pak Ji malah kabur, kan gitu. Siapa yang jamin? Ah, yang jamin ada. Itu apakah harta ju'alah itu boleh dijaminkan? Wa amma malul ju'alah, sedangkan harta ju'alah, harta apa namanya? Sayembara qablal faragi minal amal, sebelum selesainya pekerjaan. Tadi pekerjaannya bikin mural. Kira-kira 2 hari. Sebelum pekerjaan selesai, qila la yasih. Qila yasih. Sah, itu enggak ada masalah. Dikatakan yasih sah. Apa namanya, menjaminkan harta ju'alah. Li'annahu ya'ulu ila lusum. Karena bakal nanti bakal jadi lazim tuh. Ketika pekerjaannya selesai, saya kan jadi lazim. Saya jadi lazim untuk bayar itu. Maka walaupun ketika dijaminkan tuh, ketika dikerjain, itu kan belum lazim tuh. Karena lazimnya ketika dia sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka saya harus ngasih duit. Ketika dikerjain, belum wajib. Belum tabit itu. Apakah boleh ada orang yang menjamin? Yang jamin fulan, ya gue yang jamin nih, pokoknya lu kerjain aja. Belum dikerjain tuh kan, belum lazim. Hutangnya itu, kewajibannya belum lazim. Gitu. Nah, tapi katanya sah. Kenapa sah? Li'annahu ya'ulu ila luzum. Karena dia bakal jadi lazim ketika sudah selesai. Wasahi, tapi pendapat yang sahih, annahu la yasih, enggak sah. Tidak sah menjaminkan orang yang melakukan ju'alah. Kenapa enggak sah? Li'annahu laisa bilazimin fil hal. Karena ju'alah itu ketika kita jamin dan pekerjaannya belum dikerjain, itu ghair lazim. Hutangnya atau apa namanya, kewajiban bayarnya kan belum lazim. Belum tetap ada kewajiban untuk bayar, maka karena belum ada kewajiban berarti yang enggak boleh dijaminkan. Wala ya'ul, dan dia enggak bakal jadi lazim juga. Kenapa enggak bakal jadi lazim? Li'annahu laysa lil ja'ili ilzamul 'amilil 'amal wa itmamih. Iya benar nih. Karena si ja'il, saya nih orang yang menyerukan sayembara, siapa yang bisa bikin mural begini? Saya ja'il. Laysa lil ja'ili, tidak ada kewajiban bagi orang yang apa namanya, saya nih ilzamul amil untuk mengharuskan orang yang ikut bekerja itu, al amal untuk mengerjakan, wa itmamih, dan juga menyempurnakan. Saya enggak, itu akdul jawaz namanya. Jadi ju'ala itu akad jawaz. Saya kapan waktu bisa pergi? si amil, adalah males lah. Menjanjin 5 juta doang. Gue biasa kayak gini 15 juta gitu. Jadi lagi di tengah-tengah kerjaan dia pergi, ya pergi. Jadi itu akdul jawaz, akadnya sifatnya boleh. Artinya si ja'il ya boleh ngomong sesuka dia, gua kasih nih. Si yang dengerin juga, nah paling peda lagi lu dikasih, kan begitu. Jadi itu akad ju'ala itu, dia tidak lazim, dia juga tidak ya'ulu ila lazim. Bukan gak bakal, tadi kemungkinan bakal lazimnya itu masih sangat 50-50. Kan gitu. Kalau udah khiyar kan udah kencang itu. Orang jualan dari masa khiyar belum lazim, tapi udah khiyar kan udah dipegang. Sudah bakal lazim. Tapi kalau jualan kan enggak lazim karena tidak ada kewajiban bagi saya untuk bayar. Dan juga enggak ada kewajiban bagi saya untuk nyuruh ayo kerjaan, enggak. Gitu. Ya kecuali kalau saya ijaroh kan gitu. Ijaroh tuh nyewa jasa. Lu beresin di sini ntar gue bayar. Itu kan ijaroh. Ini kan sayembara nih ju'alah. Jadi hartanya, kewajiban saya bayar 5 juta tuh tidak lazim. Dan juga tidak akan menjadi lazim. Karena ini akdul jawaz. Karena kapan waktu si orang yang amil tuh dia bisa ninggalin itu. Fa'ashbahal kitabah, sebagaimana kitabah. Sebagaimana membebaskan budak. Tapi enggak ini ya. Apa namanya, menyamakan dengan kitabah itu kayaknya beda ya. Kaza 'allalahu al-qadhi Abu Thayyib, begitulah yang diilahkan, dijelaskan ilahnya oleh al-qadhi Abu Thayyib. Wa huwa ta'lilun thayyib, dikomentarin oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, bahwa ta'lil dhaif. Jadi maksudnya apa namanya, ta'lilnya dhaif gitu, lemah. Tapi benar juga, maksudnya benarnya tuh dalam arti bahwa ju'alah itu laisa bilazimin wala ya'ulu ila lazim. Cuman menyamakannya dengan kitabah itu ta'lilnya dhaif itu. Karena al-kitabah itu kan menjanjikan budak untuk bebas. Lo cari uang segini, bayar ke gua tiap bulan segini-segini, ntar sampai 2 dinar, sampai 20 dinar atau 20 juta, lu bebas. Nah, itu kan juga mirip seperti jualah. Tapi jualah, falsafahnya jualah itu kan bukan falsafahnya. Kalau falsafahnya kitabah itu kan kemanusiaan. Jadi mesti dimenangin itu, maksudnya mesti dibela-belain. Maksudnya menyamakan dengan kitabah itu berbeda. Wallahu a'lam. Muhammad samanu, sedangkan harganya, sedangkan nilai uang yang dijaminkan ba'damu, sedangkan saman, sedangkan harga atau uang ba'damu dhiyil khiyari, setelah lewat masa khiyar, fahuwa lazimun, dia itu lazim, ghairu mustakirin, tapi tidak mustakir. Kenapa tidak mustakir? Karena kemungkinan ada aib. Jadi mustakir itu tidak ada kemungkinan batal. Tapi lazim sudah tetap, tapi mungkin bisa batal. Kalau masih zaman khiyar, itu belum lazim tuh. Kalau belum serah terima. Orang beli nih, beli mobil, begitu. Berapa garansi sebulan? Nah, selama sebulan itu, uangnya tuh belum lazim. Jadi si penjual megang duit 50 juta, katakan 50 juta, itu belum hak benar-benar punya dia, karena masih masa khiyar, masih masa garansi. Gitu. Tapi kalau garansinya sudah lewat, begitu, maka ini jadi lazim. Tapi belum mustakir. Kenapa mustakir? Karena kemungkinan masih ada aib yang terbukti terlihat. Yang terbukti itu aib sebelum jual beli, dan itu terlihat setelah zaman khiyar. Itu namanya khiyarul aib. Maka duitnya boleh dibalikin lagi. Itu namanya belum lazim, tapi udah belum mustakir. Gitu. Nah, sedangkan harga untuk barang dagangan yang sudah lewat masa khiyarnya, fahuwa lazim, itu lazim, wa ghairu mustakir, tapi belum mustakir, fayasihu domanuhu, tapi sah domannya, itu menjaminkan. Kayak tadi orang dagang HP, tapi yang menjaminkan bukan dia, yang jaminin TAM, ya, dulu kalau HP itu TAM, ada siapa lagi tuh, saya kagak ngerti itu. Fayasihu domanuhu, maka sah menjamin, uang atas pembelian terhadap toko tertentu. Wa kadza shadaq, begitu juga jaminan terhadap shadaq. Apa shadaq? Shadaq itu mahar. Qabla dukhul, sebelum dukhul. Gitu. Jadi tenang aja Pak Haji, mahar buat anak Pak Haji itu saya yang jamin. Nah, kan kata tadi adik saya bilang dia mau ngasih mahar 50 gram. Pokoknya selama adik saya belum gaul sama anak Pak Haji, saya yang jamin itu mahar bakal saya bayar. Gitu. Kalau nanti belum dukhul dia cerai, saya yang bayar. Tapi kalau udah dukhul, ya udah tanggung jawab si itu, siapa namanya, si yang kawin. Karena mahar itu kan memang kebalikan daripada istimta gitu. Kalau belum istimta, maharnya belum lazim. Tapi kalau udah istimta, ya wajib bayar mahar sendiri. Wa kadza shadaqu qabla dukhul wa la nazar ila ihtimali suqutihi, dan tidak perlu memperhatikan kemungkinan batalnya itu dhaman, kama la nazar, sebagaimana tidak mesti diperhatikan ila ihtimali suqutil mustaqir, ila ihtimali suqutil mustaqar bil ibra, sebagaimana tidak perlu, artinya jual kalau mau jamin, pokoknya utangnya udah lazim atau ya lazim, udah bisa dijaminin. Adapun kemungkinan itu bakal jatuh, bakal gugur, nggak usah diperhatiin. Pokoknya kalau udah lazim, boleh dijaminin. Karena kan orang utang yang lazim kan mungkin sukut kan, mungkin batal. Sebagaimana tidak mesti diperhatikan ila ihtimal kemungkinan suqutu al-mustaqar, gugurnya itu hutang yang mustaqar bil ibra, dengan dibebasin. Wawan punya utang 50 juta ke Budi. Saya bilang, Bud, itu utangnya Wan 50 juta, ane yang jamin. Enggak lama si Budi malah bebasin. Wan, utangnya 50 juta, gue putihin lo. Nah, gitu. Itu kan ada kemungkinan itu tuh. Kemungkinan-kemungkinan itu tidak membuat jaminan itu menjadi gugur. Tetap aja gak apa-apa jamin. Kemungkinan itu tidak membuat jaminan menjadi gugur. Bil ibra'i ihtimal suqutil mustaqarri bil ibra'. ada kemungkinan gugurnya hutang itu bil ibro dengan dibebaskan waraddu bil aib atau dikembalikan karena sebab ada aibnya tadi, contohnya sudah kita contohkan wa nahwihima dan sejua jenis itu. Wa yushtaratu fiddaini dan disyaratkan untuk hutangnya juga ayyakuna ma'luman, utangnya harus diketahui. Jadi syaratnya si penjamin harus tahu utangnya apa, nilainya berapa, kapan waktunya. Kemudian hutangnya syaratnya haruslah sabit, lazim walaupun belum mustakir. Kemudian disyaratkan juga ayyakuna ma'luman, utangnya itu diketahui. Fala yasihu dhamanul, ini sama ya penjelasannya sama kayak yang pertama. Ayyakuna ma'luman fala yasihu dhamanul majhul, haruslah diketahui bahwa hutangnya itu memang harus diketahui. Fala yasihu, maka tidak sah dhamanul majhuli, menjamin utang yang dia tidak tahu. Kama idza qala dhamintu thamana ma bi'tahu fulanan, gue jamin harga yang lu jual ke fulan pokoknya berapa aja gue jamin. Enggak bisa. Harganya berapa itu bayarnya pakai rupiah apa pakai rupe apa pakai ringgit kan gitu. Harus tahu dia. Dhamintu thamana ma bi'tahu fulanan, gue jamin harga yang lu jual kepada fulan berapa. Enggak boleh, harus tahu itu. Wa huwa jahilun bihi, dan dia tidak tahu itu berapa. Fa inna ma'rifatahu mutayassirah, karena untuk mengetahuinya itu gampang. Oh, berarti ada kemungkinan orang boleh menjamin sesuatu yang dia enggak tahu nilainya kalau memang sulit. Tapi kan ini gampang nih, fa in, kalau benar ya, maksudnya kalau benar alasannya fa inna ma'rifatahu mutayassirah, karena untuk tahu berapa nilai utangnya itu ya mudah. Wakilah ya sih, tapi dikatakan juga sah itu menjaminkan hutang yang dia enggak tahu berapanya. Tapi kila gitu. Tapi dalam muamalah itu pendapat kila itu kita udah singgung di beberapa pertemuan, pendapat kila itu satu waktu dibutuhkan dalam konteks yang berbeda. Itu karena kita muamalat kita ini dinamis ya, selalu berkembang. Jadi pendapat-pendapat kila-kila itu walaupun dinilai sebagai pendapat lemah, tapi satu waktu nggak ada masalah kita pakai. Dan itu banyak diamalin di kita. Pendapat yang dalam kitab-kitab klasik itu kila-kila pendapat lemah, tapi kemungkinan diamalin sangat besar karena kebutuhan. Karena falsafah mu'amalah itu kan falsafah untuk mengeluarkan orang dari kesusahan. Artinya hajatnya terpenuhi. Beda sama kalau ibadah kan harus nurutin apa kata Allah. Kata Allah 4 rokat, 4 rokat. Walaupun ente maunya cuma 3, enggak boleh tetap 4 rokat. Kila ya sih. Tapi dikatakan juga sah, enggak ada masalah. Wa amma law qala, sedangkan kalau ada orang yang mengatakan domintu laka syai'an mimma laka ala fulanin, fala yasihu bila khilaf. Domintu laka, gua jamin buat lu syai'an, apa aja, mimma laka yang memang itu apa yang mimma laka ala fulan, yang memang lu utang kepada fulan. Jadi bahasa kitanya one, semua yang lu utangin sama fulan gue yang jamin gitu. Utang panci, utang sapu, utang aki, dia mau ngambil aki, utang ciki gitu, one, apa aja yang lu utangin fulan gue yang jamin. Nah itu enggak sah, seluruh ulama sepakat tidak sah. Tapi kalau yang tadi itu kemungkinan sahnya ada. Dhamintu laka, gimana tadi? Dhamintu samana ma bi'tahu, harga yang lu jual ke dia gue yang jamin. Lu jual HP ke dia harganya 5 juta. Nanti kalau dia balikin, gue yang jamin 5 jutanya gitu. Itu mungkin karena masih dalam satu jenis barang jual beli, dan jual beli di kita tuh punya range yang hampir sama harganya tuh. Enggak bisa kurang dari harga sekian, enggak bisa lebih dari harga sekian karena barang. Tapi kalau omongan yang kedua itu kan lu utang apa aja mending gue yang jamin. Ah itu. Fala yasihu bila khilaf, itu tidak ada apa namanya, tidak sah bila khilaf tanpa perdebatan. Itu memang tidak sah. Wa alam anna khilaf, kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni, wa alam ketahuilah anna khilaf, bahwa perbedaan fi sihhati dhamanil majhuli jarin fi sihhatil bara'ati minal majhul wal khilafu mabniyun ala annal bara'ah tamlik au isqan. Ini agak panjang nih ya, kita besokin aja pas sekarang nih, besokin aja lah. Jadi ini masalah tadi, kalau kita nggak tahu nilai yang kita jamin berapa, apakah tetap sah atau tidak gitu. Perbedaan tentang sah atau tidak sahnya menjamin nilai utang yang dia nggak tahu, itu jarin itu terjadi fisih hatil baro'ati minal majhul. Itu terjadi dalam masalah apakah boleh orang membebaskan utang yang dia nggak tahu. Gitu. Wal khilafu mabni ala annal baro'ah. Dan jadi gini, perbedaan antara perbedaan ulama tentang boleh tidaknya menjamin hutang yang dia nggak tahu, itu adalah sama perbedaannya terhadap pembebasan hutang yang dia nggak tahu. Saya piutang, Wawan ngutang sama saya banyak, cuman saya nggak tahu nih ya, karena banyak yang pernah ngutang 1 juta, 2 juta, 10 juta. Lalu saya bilang, Wan, gue bebasin dah, gitu. Apakah membebaskan hutang yang dia nggak tahu nilainya berapa itu juga boleh? Itu sama perbedaannya dengan menjamin utang yang dia nggak tahu. Nah, dua masalah itu mabniun, itu terjadi, mabni itu berangkat dari ala annal baro'ah, dari pertanyaan apakah pembebasan hutang tamlikun au iskot, apakah dia memberikan kepemilikan au iskot atau menggugurkan. In kullu tamlik, kalau kita katakan itu memiliki, memberi kepemilikan, wa huwa sahih, dan itu memang benar memberikan kepemilikan, fala tasihul bara'ah minal majhul, maka enggak boleh itu ngasih sesuatu. Kan gini, dia punya utang 5 juta, 10 juta, gue mau bebasin. Gitu. Nah, pembebasan itu inti pembebasan itu memberikan kepemilikan harta yang diutangin itu, atau kita gugurin aja, atau kita intinya itu apa? Nah, kalau kita bilang intinya itu memberikan kepemilikan, maka enggak sah. Karena enggak mungkin orang memberikan sesuatu yang dia enggak tahu berapa nilainya, dan itu enggak sah. Sebagaimana waris kan enggak mesti langsung, ayo kita bagi rata. Enggak boleh bagi rata. Karena kalau bagi rata kan berarti ada tablik, salah satu pihak berarti memberikan jatah dia kepada orang lain. Nah, memberikan itu harus tahu berapa nilainya. Maka dibagiin dulu secara faraid, baru dibagiin rata gitu. Wallahu a'lam insyaallah nih besoknya tentang apa namanya al-abdamanu bil majhul. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, guru-guru kami yang terhormat, para tuan guru, para kiai, para asatidz. Mungkin beberapa santri pesantren yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.